diriku masih setia menanti hatimu berubah dan menyadari arti cinta yang kita bina bersama. Ternyata kita memang harus saling mengenali diri, siapa aku yang kau cinta dan siapa kau yang selalu ku puja. Kau lah cinta kasih bila semua makna telah ada dan kita miliki. Aku menama dirimu jadi pendampingku selamanya, mereguk suka duka. Aku